Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah materi yang berjudul 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasiat ini adalah 3 buah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat ke 151, 152 dan 153, di mana setiap ayat diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum wassaqum bihi." Demikianlah diwasiatkan kepada kalian. Jadi setiap ayat dari 3 ayat ini diakhiri dengan dzalikum wassaqum bi. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab seluruh wasiat Allah adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga, sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjawab sebagian sahabat yang menyesalkan adanya sesuatu yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat sebelum beliau meninggal dunia. Mereka mengatakan sangat merugi kita karena kita telah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Tetapi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala." Barang siapa yang mau melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan ayat ini, surat Al-An'am ayat ke 151, 152, 153. Jadi diserupakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara resmi yang tertera padanya stempel beliau, cap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kemarilah kalian, aku akan membacakan atas kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ini awal ayat tersebut, surat Al-An'am ayat pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil manusia, "Kemari kalian, saya ingin membacakan sesuatu atas kalian." Tentang apa? Tentang hal-hal yang diharamkan. Siapa yang mengharamkannya? Rob kalian. Di sini ada faedah penting yang dijelaskan para ulama, bahwasannya manusia itu dia harus tahu bahwa yang berhak mengharamkan adalah Rabb-nya, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Apa itu Rabb? Rabb adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam ini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diingatkan manusia bahwasannya apa yang akan saya bacakan ini kepada kalian adalah dari Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang senantiasa memberikan rezeki kepada kalian, yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kepada kalian, yang juga akan mematikan kalian dan menghidupkan kalian pada kali yang kedua, pada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Maka tidak ada jalan lain bagi kalian kecuali kalian harus mendengarnya dan harus mentaatinya. Ini maknanya. Sehingga seorang mukmin harus meyakini tidak ada satupun makhluk yang boleh mengharamkan sesuatu, sebagaimana tidak ada yang boleh menghalalkan sesuatu. At-tahlil wa tahrim, penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Maka siapa yang membuat suatu aturan di mana aturan tersebut terkandung penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan, berarti dia telah menyamakan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Demikian sebaliknya, kalau kita mentaati suatu aturan atau mengikuti seorang tokoh dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti kita telah mengangkat dia sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang dinamakan dengan perbuatan syirik. Syirik di dalam rububiyah, ataupun bisa juga syirik dalam uluhiyah, yaitu syirik dalam ketaatan, syirik ta'ah. Sehingga dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, perlu diketahui, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kekafirannya, kesyirikannya bukan cuma satu bentuk, macam-macam bentuknya. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah, dan orang-orang alim mereka, orang-orang berilmu, ulama mereka, sebagai arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ini ayat dalam surat At-Taubah, sahabat yang mulia Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, yang beliau itu mu'alaf, mantan Kristen, mantan Nasrani, masuk Islam, maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kenapa dalam ayat itu dikatakan kami beribadah kepada para pendeta kami dan orang alim kami, padahal kami tidak pernah beribadah kepada mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan. Sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut juga. Fatilka ibadatuh, maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengikuti seseorang, mengikuti seorang tokoh dalam suatu perkara yang dia itu telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka berarti kita telah beribadah kepadanya, kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia. Sebab seorang mukmin itu harus meyakini yang bisa menghalalkan sesuatu, yang bisa mengharamkan sesuatu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ulama membedakan, kalau kita masih meyakini yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, maka tidak sampai pada derajat syirik besar, tidak sampai kepada kekufuran. Kita ikuti seseorang, mungkin dia tokoh agama atau seorang penguasa atau siapa saja, pemimpin kelompok dan semisalnya, dia berfatwa ini boleh, padahal kita tahu apa yang dia fatwakan boleh itu diharamkan di dalam syariat. Atau sebaliknya, dia katakan ini haram, padahal kita tahu apa yang dia katakan haram itu boleh menurut syariat, bahkan itu yang diperintahkan. Kalau kita mengikuti dia dan kita halalkan apa yang Allah haramkan, demikian pula sebaliknya, kita haramkan apa yang Allah halalkan, maka kita berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita mengikuti dia cuman karena hawa nafsu, dalam keadaan kita tetap yakin yang halal apa seperti yang Allah halalkan, yang haram seperti yang Allah haramkan, maka itu termasuk dosa besar, namun tidak sampai pada derajat kekufuran, tidak sampai pada derajat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah penting dari pembukaan ayat tentang wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membacakan satu persatu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan, dari wasiat yang pertama sampai ke 10, dan dimulai dari wasiat yang paling penting, yaitu Alla tushriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Ini wasiat yang pertama dari 10 wasiat. Dari 10 wasiat ini adalah wasiat yang penting sekali, sehingga dikatakan wasiat, wasiat itu adalah sesuatu yang penting yang perlu disampaikan dan perlu ditekankan. Ini makna wasiat, dan perlu disebutkan berulang-ulang. Ini makna wasiat, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus ditekankan, dan sesuatu yang perlu disampaikan berulang-ulang. Itu arti wasiat. Dan 10 wasiat ini adalah wasiat Allah dan Rasulnya, menunjukkan ini adalah wasiat yang penting. Gak mungkin disampaikan kalau tidak penting. Sebab yang namanya wasiat tentunya banyak, bukan hanya 10 ini. Tetapi 10 ini disampaikan secara khusus, maka menunjukkan dia adalah yang paling penting. Wasiat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alla tushriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Disebutkan pada peringkat yang pertama, pada wasiat yang pertama, karena memang hak Allah adalah hak yang paling tinggi yang harus kita jaga, sebab dia adalah zat yang paling tinggi, dia adalah zat yang paling memberikan kenikmatan kepada kita, yang paling patut kita cintai, yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan segala kenikmatan yang ada pada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita menjunjung tinggi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hak makhluknya, siapapun itu. Demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak Allah adalah dosa yang paling besar, melebihi besarnya pelanggaran terhadap hak-hak makhluk, siapapun makhluk tersebut, jauh-jauh lebih besar pelanggaran terhadap hak Allah dibanding pelanggaran terhadap haknya makhluk. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal tersebut. Di antaranya pengabaran yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa seorang yang melanggar hak Allah dengan menyekutukannya, maka dia sudah pasti masuk neraka, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak mungkin lagi dia akan selamat, dosanya tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia melakukan dosa selain itu, selain pelanggaran terhadap hak Allah, selain perbuatan syirik dan kekufuran, masih mungkin dia mendapatkan ampunan dan masih mungkin dia masuk ke dalam surga, walaupun mungkin dia mampir dulu ke neraka, tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan apa? Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada hak yang lebih besar daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah, juga harus lebih memperhatikan hak ini dibanding semua hak yang ada, apakah itu hak orang tua kita, hak masyarakat kita, hak tetangga kita, hak istri kita, itu di bawah, semuanya di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tipuan syaitan kepada sebagian orang, masya Allah, dia begitu baik kepada manusia, dia begitu memperhatikan hak-hak manusia, bahkan dia berjuang untuk mengembalikan hak-hak manusia yang terampas, yang dirampas oleh orang-orang yang zalim. Bahkan tidak jarang dia menjadi pahlawan rakyat kecil, dia menjadi pahlawan wong cilik, tetapi bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tipuan syaitan. Iya. Sampai pada akhirnya mereka menempuh jalan-jalan yang salah di dalam memperjuangkan hak-haknya manusia. Di antaranya dengan berdemonstrasi, dengan mencerca dan mencela pemerintah terang-terangan, apakah di media massa ataukah di mimbar-mimbar terbuka, bahkan di mimbar Jumat yang seharusnya digunakan untuk mengajarkan hak Allah, mengajarkan syariat Islam, mereka gunakan untuk mencela pemerintah kaum muslimin. Dengan alasan apa? Membela hak-hak rakyat. Padahal mereka sendiri merendahkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbuatan kesyirikan di sekitar mereka, mereka biarkan. Bahkan mereka sendiri melakukan perbuatan syirik, mungkin mereka meninggalkan salat dan lain sebagainya. Ini termasuk tipuan syaitan. Sehingga kita harus tahu, hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang paling harus kita junjung tinggi, yang harus selalu kita lebih perhatikan dibanding yang lainnya. Ya. Namun kadang-kadang kita tidak menyadari, kita belum memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Buktinya apa? Kadang-kadang kita mendengarkan ada berita tentang penculikan, penculikan anak, anak yang dicintai, disayangi, dicuri orang. Kita marahnya bukan main. Kalau saja ketemu pencuri itu, saya akan habisi dia. Mungkin kita mendengarkan ada terjadi pembunuhan atau pemerkosaan. Setelah diperkosa, dibunuh wanitanya, dicincang-cincang lalu dibuang di tempat sampah. Mungkin kita marah besar mendengarkan yang seperti ini. Tetapi ketika diceritakan, ada tetangga kita naik rumah baru, masuk rumah baru, itu menyembelih hewan untuk jin penunggu di situ. Kita mah dengarnya biasa-biasa saja. Padahal itu jauh lebih besar dosanya dibanding segala dosa yang ada, dibanding pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Jangankan masalah kesyirikan, meninggalkan sholat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Kitabus Shalah, beliau mengabarkan ulama seluruhnya sepakat meninggalkan sholat itu lebih besar daripada mencuri, lebih besar dosanya daripada mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Apalagi sampai seorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan sholat itu sendiri, hukumnya adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh lebih besar dari pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Iya. Maka inilah pelajaran penting yang bisa kita petik. Disebutkan pertama sekali hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dikatakan Allah tushriku bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Hakikat kesyirikan adalah taswiyatullahi bighairillahi fima huwa khasun lillah. Ini makna syirik. Harus paham makna syirik agar kita dapat membedakan dosa-dosa itu. Ada peringkatnya, ada tingkatannya. Tidak dalam satu tingkatan. Kekufuran dan kesyirikan adalah yang paling besar. Kemudian bid'ah, kemudian al-kabair, kemudian as-saghair. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan peringkat dosa itu yang pertama syirik atau kekufuran. Yang kedua bid'ah, yang ketiga al-kabair, dosa-dosa besar, yang keempat as-saghair. Dan syaitan akan berusaha mengikuti urutan-urutan tersebut di dalam menyesatkan manusia. Dia ingin manusia kufur atau syirik kepada Allah. Kalau tidak bisa, ya sudah, lakukan bid'ah. Toh nanti bid'ahnya akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau tidak bisa bid'ah, orangnya selalu mengikuti sunnah, digoda untuk melakukan dosa-dosa besar, digoda untuk berzina, untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kalau tidak bisa juga, dimulai dengan dosa-dosa kecil dulu. Toh nantinya kalau semakin banyak dosa kecil dia lakukan, juga akan menjadi dosa besar. Kalau tidak bisa dosa-dosa kecil, digoda untuk melakukan hal-hal yang mubah. Lalu dia memperbanyak melakukan hal-hal yang mubah, sehingga waktunya terbuang sia-sia dan pada akhirnya juga mengantarkan kepada perbuatan dosa. Ini yang dikatakan para ulama bagaimana cara syaitan untuk menjerumuskan manusia. Maka kita harus tahu apa yang masuk kategori dosa-dosa tersebut. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatullahi bighairillah fima huwa khasun lillah. Menyamakan Allah dengan selainnya di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Seperti dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Perkara yang khusus bagi Allah itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kapan kita menyamakan Allah dalam tiga perkara tersebut, berarti kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan yang paling banyak tersebar adalah syirik dalam uluhiyah, yaitu syirik dalam ibadah, yaitu seorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berdoa, doa itu ibadah. Kalau seorang mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada faedah penting. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun juga. Ulama menjelaskan, kata syai'an datang dalam bentuk nakirah fi siyaqi an-nahyi, dalam bentuk nakirah atau bentuk umum dalam konteks pelarangan. Fatufidu al-umum, maka maknanya umum. Sehingga maksudnya apa? Kalau kita paham dari makna bahasanya, kita sudah dapat mengambil kesimpulan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Karena ada orang mengatakan, kenapa kalian samakan para wali dengan berhala-berhala? Ketika kita melarang mereka, jangan kalian berdoa kepada Allah dengan menjadikan para wali itu sebagai perantara, karena itu syirik. Itu sama saja dengan perbuatan orang-orang musyrik yang berdoa kepada berhala mereka. Apa mereka jawab? Masa kalian samakan antara para wali dengan berhala-berhala? Maka ini jawaban kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pengecualian. Allah tidak ridho dipersekutukan apakah dengan berhala ataukah dengan para wali atau para nabi atau para malaikat sekalipun. Ini kata ini kalau kita pahami sudah dapat menjawab berbagai macam syubhat. Kata syai'an itu umum, mencakup segala sesuatu, tidak ada yang diperkecualikan. Iya. Oleh karena itu betapapun kita menghormati para malaikat, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai para wali Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak boleh mempersekutukan para wali tersebut atau para nabi dan para malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Iya. Jadi ini wasiat yang pertama, wasiat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wasiat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kalian. Disebutkan hak orang tua pada peringkat yang kedua, menunjukkan memang hak Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada hak orang tua. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetapi Allah juga mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Meskipun Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetapi Allah sendiri mengatakan apabila keduanya, ibu dan bapak, memerintahkan kamu atau memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Janganlah kamu mentaati keduanya. Tetapi bersamaan dengan itu, karena besarnya hak orang tua, meskipun mereka kafir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi ayat ini menunjukkan hak orang tua betapapun besarnya tetap tidak dapat melebihi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan la ta'ata fi ma'siyatin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Jadi tetap saja orang tua kita diperintahkan untuk taat kepada mereka, berbakti kepada mereka. Tetapi kalau perintahnya merupakan kesyirikan, ataupun kemaksiatan kepada Allah, tidak ada kewajiban untuk taat. Bahkan kewajiban kita sebaliknya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi siapapun yang memerintahkan kita untuk taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini juga menegaskan kepada kita betapa besarnya hak orang tua. Sehingga disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini hak makhluk yang paling besar dalam kehidupan kita. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan tentunya setelah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian hak orang tua kita. Kita perhatikan. Kita berbakti kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kita penuhi. Apapun yang mereka inginkan, yang mereka perintahkan kepada kita, wajib bagi kita untuk taat sepanjang bukan perintah atau keinginan yang di situ terkandung perbuatan maksiat. Bahkan bagi seorang laki-laki, dia harus lebih mengutamakan orang tuanya dibanding istri dan anak-anaknya sendiri. Ingat kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, salah seorang dari mereka memiliki amalan. Dia membawa makanan atau minuman, anak-anaknya dan istrinya sudah ingin makan dan minum, dia tidak mau, dia tidak berikan. Dia ingin orang tuanya lebih dahulu mencicipinya, tetapi dia tidak mau mengganggu, orang tuanya sedang tidur. Agar tetapi tidak sebaliknya, ada pun seorang istri, maka yang lebih wajib dia taati adalah suaminya. Sedangkan seorang suami, lebih penting dia taati, lebih dia perhatikan adalah kedua orang tuanya. Iya. Dan secara khusus, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan orang tua kita ketika mereka sampai pada umur tua. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma." Apabila salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu, ini kata bersamamu menunjukkan sampai kapanpun kita wajib berbakti kepada orang tua. Bukan berarti setelah kita punya keluarga kemudian kita biarkan orang tua kita. Justru orang tua kita yang lebih berhak untuk kita perhatikan dibanding orang tua kita. Ada sebagian orang, dia sudah berkeluarga, bahkan usahanya sudah sukses, dia bikin rumah besar, kemudian dia tinggal bersama suami dan istrinya di situ. Dia tinggal istri dan anak-anaknya di situ. Kemudian dia buatkan orang tuanya rumah kecil di depan rumahnya, seperti rumahnya pembantu. Naudzubillah. Kemudian dia dan istrinya sibuk bekerja keluar rumah, orang tuanya jadi pembantu mengurus anak-anaknya. Ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan prinsip berbakti kepada kedua orang tua. Maka Allah katakan, apabila keduanya atau salah satu dari keduanya mencapai umur tua bersamamu, fala taqul lahum uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada mereka uff. Artinya kata yang paling dapat menyebabkan mereka tersinggung, walaupun kecil sedikit. Seperti itu tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak mereka. Jadi kata yang paling kecil, yang paling besar untuk membentak itu sudah dilarang. Apalagi sampai menzalimi, apalagi sampai tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Mengucapkan kata-kata kasar saja sudah dilarang, apalagi sampai tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengatakan, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini teguran kepada kaum musyrikin dahulu. Di antara kejahiliaan mereka adalah membunuh anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan. Kenapa? Karena takut miskin. Anak perempuan bagi mereka hanya suatu beban. Tidak bisa membantu untuk bekerja, tidak bisa membantu mencari nafkah. Dan bagi mereka bukan sebuah kemuliaan, adalah sebuah aib. Maka Islam datang untuk memuliakan wanita. Diharamkan pembunuhan terhadap anak-anak wanita. Apakah karena malu? Demikian pula karena takut miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Kenapa harus dibunuh anak-anak itu? Sedangkan yang memberikan rezeki kepada kamu adalah Allah. Demikian pula yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab Allah. Kamu tidak ada campur tangan di dalam rezeki mereka. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Ini wasiat yang ketiga. Dan ulama menjelaskan yang hampir mirip dan semisal dengan itu, walaupun tidak sama di dalam dosa, adalah perbuatan sebagian orang yang mereka namakan dengan tahdidun nasab, pembalasan kelahiran. Kenapa? Takut miskin, takut lapangan kerja susah, takut adanya peledakan penduduk, kemudian susah mencari kerja. Ini kurang lebih sama dengan apa yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Sehingga mereka membuat program yang namanya keluarga berencana. KB, cukup dua anak saja. Kenapa? Karena alasan-alasan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Dan orang-orang kafir menggunakan isu ini untuk membuat jumlah kaum muslimin itu tidak melebihi mereka. Sehingga mereka serukan program-program KB ini di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan mereka menegur pemerintah kaum muslimin, "Woi, jumlah penduduk kalian sudah semakin banyak. Bagaimana nasib kalian? Kesehatan kalian menurun, ekonomi kalian menurun. Cepat laksanakan program KB. Kalau tidak, kami tidak akan memberikan bantuan kepada kalian." Itu mereka serukan di negeri-negeri kaum muslimin. Sementara di negeri-negeri mereka tidak mereka terapkan yang namanya KB tersebut. Iya. Maka ini semisal dengan apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu. Takut miskin, takut masalah perut, tidak mau memperbanyak anak. Dan bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan peranak, yang subur kandungannya. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menikah, usahakan lihat wanitanya ini, subur gak dia? Jangan cuma lihat cantiknya saja, lihat dia subur gak. Bagaimana cara melihatnya? Hah? Lihat bagaimana saudara-saudaranya. Kalau dia dari apa namanya, saudaranya banyak, berarti dia subur juga seperti ibu dan bapaknya. Ini diantaranya cara melihatnya. Tapi kalau memang tidak dapat yang subur, ya sudah, menikah lagi, tambah lagi, cari yang subur kandungannya. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat." Tetapi perlu kita cangkan dengan baik, umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya umat yang dibina, dididik di atas tauhid wasunnah. Bukan memperbanyak anak kemudian satu jadi pengamen jalanan, satu jadi preman, satu jadi macam-macam. Ya. Jadi pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul kita berusaha mendidik mereka di atas tauhid wa sunnah. Jangan cuma bisa memperbanyak anak, tetapi tidak ada usaha untuk mendidik mereka. Itu berarti menambah dosa-dosa kita saja. Sebab itu tanggung jawab kita. Iya. Ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dikatakan di sini jangan mendekati. Di sini menunjukkan keistimewaan syariat Islam. Afwan sebelumnya. Iya betul. Ini menunjukkan keistimewaan syariat Islam. Ketika melarang suatu perbuatan maksiat, juga sudah dilarang segala yang dapat mengantarkan perbuatan maksiat tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan langsung jangan berbuat keji. Tetapi Allah katakan jangan mendekati perbuatan keji tersebut. Artinya apa? Semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan keji itu sudah dilarang. Dan ini ada hikmah yang sangat besar. Apa itu? Yaitu untuk menyelamatkan jiwa manusia yang lemah. Sebab manusia itu kalau dia sudah terjerumus dalam kemaksiatan atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada kemaksiatan, lebih sulit diselamatkan. Lebih sulit diselamatkan. Maka sebelum dia terjerumus, semua sarana yang mengantarkan kepada maksiat itu sudah dilarang. Persis seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik dicegah. Bagaimana cara pencegahannya? Jangan mendekati hal-hal yang diharapkan. Karena kalau sudah dekat, lebih sulit diselamatkan daripada orang yang belum dekat. Karena jiwa itu senantiasa senang kepada kemaksiatan, senang memperturunkan hawa nafsu. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bisyahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Ketaatan kepada Allah dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka lebih baik jangan dekat-dekat sebelum terjadi perbuatan maksiat tersebut. Dan di sini makna fawahish ada dua makna, ada makna khusus dan makna umum. Makna khusus yang dimaksud dengan fawahish, jamak dari fahisyah, perbuatan keji, adalah perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Dilarang mendekati perbuatan zina. Artinya dilarang melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Karena seorang kalau sudah terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina, lebih sulit diselamatkan daripada yang belum terjerumus ke sana. Kalau matanya sudah biasa dibiarkan bebas memandang wanita atau sebaliknya wanita kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan istrinya, itu lebih sulit untuk menghindarkan daripada perbuatan zina. Karena dari pandangan itu akan masuk ke hati, kemudian terus dia memikirkannya, kemudian dia terus dibawa oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang jangan mendekati, sehingga jangan melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada zina, jangan melihat yang bukan istri kamu, jangan berdua-duaan dengannya, jangan bertemu dengannya tanpa suatu keperluan mendesak, jangan berbicara dengannya dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu, pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, apalagi sampai bercanda ria dengannya dan seterusnya. Itu semua mengantarkan kepada perbuatan zina. Ini makna yang khusus. Adapun makna yang umum adalah semua perbuatan maksiat. Semua perbuatan maksiat. Allah katakan wala taqrabul fawahish, dan janganlah kamu mendekati hal-hal yang keji, bermakna juga bermakna umum, jangan mendekati semua perbuatan maksiat. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Di sini ulama memiliki banyak penafsiran. Yang nampak ditafsirkan sebagian ulama yang besar dosanya, yang tersembunyi yang kecil dosanya. Ada pula yang menafsirkan yang nampak, yakni yang dilihat oleh manusia, yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bahas, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik ketika engkau bersendirian maupun ketika engkau bersama manusia. Ini makna firman Allah, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagian ulama mengatakan yang nampak adalah yang diketahui oleh manusia bahwa itu perbuatan keji, sedangkan yang tersembunyi adalah hanya kamu yang tahu itu perbuatan keji. Mungkin ada orang berjalan bersama seorang wanita, orang-orang mungkin menganggap itu istrinya, sehingga mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan adalah perbuatan keji, sedangkan dia sendiri tahu itu adalah perbuatan keji. Maka inilah yang dimaksud dengan ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang diketahui orang bahwa itu perbuatan keji maupun yang tidak mereka ketahui, hanya engkau yang tahu itu adalah perbuatan keji. Kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Wasiat yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak, dengan alasan yang benar, dengan alasan yang dibolehkan. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, atau agar kalian memahaminya dengan baik. Baik. Ini wasiat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh jiwa. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Menghilangkan jiwa seseorang termasuk dosa yang sangat besar, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat secara khusus. Wala taqtulu an-nafs allati harramallah illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Ini jelas membunuh seorang mukmin adalah dosa yang sangat besar, yang akan menyebabkan seorang itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka Allah. Kalau sampai dia menghalalkan pembunuhan tersebut, hal yang haram itu dia halalkan, maka dia akan kekal di neraka karena dia melakukan kekafiran. Kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut, berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, perbuatan kufur, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalu hadhihi ad-dunya ahwan 'indallah min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini seluruhnya itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Maka kita bisa mengambil suatu pelajaran yang penting, betapa seorang muslim itu sangat terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mulia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja masjid ini kita sangat hormati, rumah Allah, tidak ada yang berani mengotori masjid ini. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin jauh melebihi masjid ini. Seorang mukmin itu lebih utama, lebih mulia. Sehingga hancurnya dunia ini seluruhnya itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Maka seorang muslim itu harus kita hormati, karena Allah telah menghormati dia, karena keimanan yang dia miliki. Khususnya lagi orang-orang yang berilmu, Allah telah menghormati mereka bukan saja karena keimanan, tetapi karena ilmu yang mereka miliki. Allah kabarkan dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya apa? Allah muliakan, Allah hormati orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman, Allah lebih muliakan lagi, Allah lebih hormati lagi orang-orang yang berilmu. Maka kewajiban kita menghormati kaum muslimin, menghormati orang-orang yang beriman, dan lebih-lebih lagi orang-orang yang berilmu, para ulama, ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga pelecehan terhadap hak mereka, mencemooh mereka, menghina mereka, menjelek-jelekan mereka adalah dosa besar, dan lebih besar lagi pembunuhan terhadap mereka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang sangat besar ini. Ini yang pertama, jiwanya seorang muslim. Yang kedua, jiwanya orang kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia taat dengan peraturan pemerintah kaum muslimin dan dia membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin dan dia tidak bisa melakukan apa-apa yang dalam hubungannya dengan syiar agamanya kecuali harus minta izin kepada pemerintah kaum muslimin. Membangun gereja harus minta izin kepada pemerintah kaum muslimin. Ini namanya kafir zimmi. Yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yaitu perjanjian gencatan senjata. Ini perjanjian yang dibolehkan untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Ada peperangan, kemudian kaum muslimin melihat di situ, kalau peperangan dilanjutkan akan memberikan kemudaratan karena kita belum siap, ya sudah, gencatan senjata sementara. Maka dalam masa gencatan senjata ini haram membunuh orang-orang kafir tersebut. Kemudian yang keempat, orang kafir musta'man, yang diberikan perlindungan oleh kaum muslimin, yaitu dia datang minta perlindungan kepada kaum muslimin, kemudian ada satu orang muslim memberikan jaminan keamanan terhadapnya. Maka bagi seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuh dia, apalagi kalau yang menjaminnya adalah pemerintah kaum muslimin, yang hari ini dikenal dengan istilah visa, izin masuk ke negeri kaum muslimin, tentunya sudah dengan jaminan keamanan. Maka tidak boleh ada satupun dari kaum muslimin yang membunuh orang-orang kafir tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat keras sekali. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, apakah satu dari tiga perjanjian tadi, perjanjian dzimmah kafir dzimmi, atau perjanjian muahadah, atau perjanjian istiqman keamanan, siapa yang membunuh satu dari tiga orang kafir ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi dari sini kita ketahui tidak semua orang kafir itu boleh kita bunuh. Yang boleh kita bunuh apabila sudah terpenuhi syarat-syarat untuk membunuhnya, untuk memeranginya, untuk berjihad melawannya. Kalau belum terpenuhi, apalagi dia terikat dengan perjanjian ini, maka haram membunuh mereka. Oleh karena itu dapat kita ketahui apa yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin, berupa aksi-aksi terorisme, pengoboman, peledakan, dan pembunuhan kepada turis-turis asing, kepada orang-orang kafir tanpa pandang bulu, adalah kesesatan, adalah penyimpangan, bukan termasuk dalam jihad fi sabilillah. Apalagi kalau ternyata yang menjadi korban bukan saja orang-orang kafir, tetapi juga kaum muslimin. Dia melakukan pengobaman di satu hotel, Hotel Marriott yang katanya milik Amerika, atau dia melakukan pengoboman di sebuah kafe yang katanya di situ dikunjungi oleh turis-turis asing, padahal sangat mungkin ada seorang muslim yang kebetulan lewat di situ, ada seorang muslim yang bekerja di situ, walaupun bekerja di tempat maksiat. Apabila itu tempat maksiat, itu hukumnya haram, berdosa dia. Menjadi satpam di tempat maksiat, menjadi cleaning service di tempat maksiat, ini hukumnya haram. Tetapi tidak boleh membunuh dia. Bukan alasan dibolehkannya membunuh dia. Itu bukan alasan yang hak. Iya. Maka dosanya lebih besar lagi. Kalau ternyata mereka berniat membunuh orang-orang kafir, justru yang menjadi korban ada sebagian kaum muslim, dan mereka tahu. Mereka tahu mungkin besar, kemungkinan besar akan terjadi korban di kalangan kaum muslim, dan benar-benar terjadi. Yang satpamnya di situ seorang muslim, yang kerja di situ seorang muslim, ikut menjadi korban pengoboman mereka. Ini itu bukan jihad. Kalaupun dikatakan jihad, bukan jihad di jalan Allah, tetapi di jalan syaitan. Jihad yang sesuai yang menuruti hawa nafsu mereka, bukan jihad yang sesuai syariat. Maka jangan tertipu dengan seruan-seruan jihad. Kalaupun itu jihad yang sebenarnya, maka adab di dalam berjihad itu ada. Bukan sembarang lihat orang kafir langsung dibunuh, bukan. Nabi SAW apabila melepas pasukan jihad, maka beliau akan memberikan wasiat. Wasiat pertama yang beliau sampaikan adalah bertakwa kepada Allah. Dan apabila bertemu musuh, hendaklah yang kalian lakukan pertama kali, ajak dia masuk Islam. Dakwahi. Itu tujuan jihad. Untuk berdakwah. Agar mereka selamat. Bukan dikirim mereka langsung ke neraka. Ajak mereka masuk surga. Kalau langsung dibunuh berarti mengirim mereka langsung ke neraka. Ini pesan pertama Nabi SAW. Ajak mereka masuk Islam. Inilah tujuan jihad yang hakiki. Bukan sekedar pembunuhan. Kalau dia tidak mau masuk Islam, tawarkan dia untuk menjadi kafir zimmi, hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan itu dia melihat kebaikan Islam dan dia masuk Islam. Itu tujuannya. Mudah-mudahan dia rasakan kehinaan, betapa hinanya menjadi orang kafir, terus-menerus membayar pajak kepada kaum muslimin. Lebih baik masuk Islam daripada membayar pajak, daripada terhina lebih baik mulia. Itu tujuannya, dimintai bayar pajak. Kalau dia tidak mau juga, baru diperangi. Sudah alternatif terakhir, masuk Islam tidak mau, damai tidak mau, baru diperangi. Maka apa yang mereka lakukan, datang di tempat maksiat yang di situ banyak turis langsung lempar bom. Itu tidak benar. Itu menyelisihi jihad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka perbuatan seperti itu termasuk membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Kemudian Allah katakan illa bil haq. Kecuali dengan alasan yang hak. Di sini menunjukkan ada sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu dibunuh. Ada sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu dibunuh. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tidak halal ditumpahkan darahnya seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Illa bi'ihda thalathin. Kecuali satu dari tiga alasan. Yang pertama, ats-sayyibuz zani. Seorang yang pernah menikah kemudian dia berzina. Nauzubillah. Berzina itu dosa besar. Tetapi lebih besar dosanya orang yang sudah pernah menikah, Allah sudah anugerahkan kepada dia sesuatu yang halal, kemudian dia masih jajan di luar. Ini dosanya lebih besar daripada pemuda yang berzina. Sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Adapun kalau dia belum pernah menikah, maka hukumannya tidak sampai hukuman mati. Dan hukuman mati pun adalah dengan cara dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Dilempar dengan batu ke seluruh tubuhnya sampai dia mati. Ini yang pertama. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, membunuh seorang muslim. Maka balasannya adalah bunuh. Membunuh seorang muslim, balasannya juga adalah balasan bunuh, balasan yang setimpal. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang murtad dari agama meninggalkan kaum muslimin. Ini hukumannya hukuman mati, dikuatkan dengan hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang menukar agamanya dari Islam dirubah menjadi kafir, maka bunuhlah dia. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya, yang hanya menuruti perasaannya, dia mengatakan, wah ini tidak manusiawi, ini kelihatannya keras, enggak cocok diterapkan. Jangan. Itu namanya kesombongan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kepadamu, sudah menetapkan seperti itu. Dan Allah yang Maha Penyayang, Allah yang lebih tahu mana yang lebih mengandung kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah yang Maha berilmu, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagimu melebihi kamu sendiri. Jangan kamu turuti pikiran-pikiran rusakmu. Itu bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu kamu dan perasaan kamu yang menuruti godaan syaitan. Jangan. Itu salah besar. Kita terima. Ini sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syarat membolehkan seseorang itu dibunuh. Tetapi apakah setiap orang boleh menerapkan hukum ini? Tidak. Di dalam syariat Islam yang berhak menegakkan hukum-hukum hak dan seluruh hukum-hukum yang mengandung di situ sifatnya seperti hukum hak atau hukum bunuh, mencambuk atau eksekusi dan lain sebagainya, itu adalah haknya pemerintah kaum muslimin, bukan hak masyarakat. Sehingga kalau ada yang berzina dan kita tahu dia berzina, kita tidak ada hak untuk merajam dia, kita tidak ada hak untuk membunuh dia. Tetapi itu adalah hak pemerintah kaum muslimin, mereka yang berhak menerapkan hukum tersebut. Apabila mereka tidak terapkan, maka kita tidak ada dosa di situ, itu dosa mereka. Jadi bukan setiap kita melihat orang yang pantas dibunuh kita bunuh, bukan. Tetapi itu hak dan kewajiban pemerintah kaum muslimin. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian dapat memahami dengan baik. Iya. Ini ayat yang pertama yang berisi 5 wasiat. Wasiat yang ke-6 sampai ke-10 itu pada ada ayat, terletak pada ayat yang berikutnya, ayat kedua dan ketiga. Insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang akan datang karena waktu kita sudah habis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barangkali ada yang mungkin perlu ditanyakan yang belum jelas, saya persilahkan. Bagaimana kalau ada pemimpin, baik pemimpin organisasi, kelompok, hizbiyun, mengajak slogan-slogan persatuan, tidak boleh saling menyalahkan? Pertama harus dipahami apa itu hakikat persatuan. Di dalam Islam, hakikat persatuan di dalam Islam adalah bersatu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di atas tauhid was sunnah. Di atas manhaj yang hak, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan sekedar kita hidup bersama atau bahkan membuat satu organisasi, ada satu pimpinan, lalu masing-masing dikasih kartu anggota, kemudian di situ tidak ada gontok-gontokan, semuanya baik-baik saja, tidak ada saling memusuhi. Bukan itu, bukan itu hakikat persatuan. Tetapi persatuan adalah orang-orang yang sama-sama mengamalkan tauhid was sunnah. Itu yang namanya persatuan. Dan ini insya Allah lebih jelas makna persatuan di sini akan datang pada apa namanya wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-10. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada kesempatan yang akan datang. Iya. Hakikat persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan di atas kebenaran. Persatuan di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Apa tali Allah? Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah adalah As-Sunnah. Tali Allah adalah syariat Allah. Bersatu dengan itu. Bukannya bersatu dengan satu organisasi lalu di situ berkumpul orang yang memiliki akidah yang berbeda-beda. Seperti yang satunya akidah Syiah, yang satunya Asy'ariyah, yang satunya Mu'tazilah, yang satunya Khawarij, semuanya bertentangan dengan Islam. Maka itu bukan persatuan. Itulah hakikat perpecahan. Adapun ucapannya tidak saling menyalahkan, maka umat Islam dituntut untuk membenarkan apa yang benar dan tidak boleh membenarkan apa yang salah. Ya kalau salah disalahkan. Masa salah mau dibenarkan? Maka jawabannya adalah yang dianggap benar oleh Allah dan Rasulnya kita anggap benar. Yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya kita anggap salah, walaupun kalian menganggapnya benar. Sehingga kalau satu kelompok, kalau satu organisasi atau seseorang melakukan kesalahan, maka kita salahkan. Kita katakan kamu telah salah. Dan itulah hakikat persatuan, hakikat persaudaraan yang sejati. Kenapa? Kalau kita biarkan dia dalam kesalahan, dia sudah jelas-jelas salah, kemudian kita tidak salahkan, kita anggap dia benar, kita benarkan perbuatan dia, berarti kita biarkan dia terus-menerus dalam kesalahan, kita biarkan dia terus-menerus dalam kesesatan, yang itu akan mengantarkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hakikat persatuan, justru merawat perpecahan. Adapun kalau menyalahkan yang benar, itulah yang tidak dibolehkan. Jangan saling menyalahkan. Yakni jangan saling menyalahkan yang sudah benar. kalau memang salah ya harus disalahkan. Iya, wallahu a'lam. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar bahwa ada seorang tokoh agama Islam yang memberikan penghargaan kepada Romo Carolus yang telah berjasa mengkafirkan. Mengkafirkan itu bukan jasa ya. Ini kejahatan. Mengkafirkan dan memurtadkan sebagian kaum muslimin di kampung laut. Apakah hal itu betul-betul terjadi dan mohon dijelaskan. Itu betul-betul terjadi, disiarkan di apa namanya, sebuah stasiun televisi, dan kebetulan buletin yang kita bawa dari apa namanya, dari Banjarsari itu membahas hal itu. Barangkali jawabannya secara detail bisa dibaca di situ ya, buletin mimbar Jumat. Itulah yang kita bahas. Iya. Intinya perbuatan memberikan penghargaan kepada orang kafir sama saja dengan menentang Allah dan Rasulnya. Sebab Allah dan Rasulnya telah menghinakan orang-orang kafir, justru dia memuliakan, memuliakan dengan penghargaan. Walaupun mereka menganggap dia tokoh Islam, mantan ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Allah mengatakan orang-orang kafir itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Apakah patut kita sebagai muslim memberikan penghargaan kepada mereka? Allah sudah mengabarkan mereka itu adalah syarrul bariyah. Allah juga mengabarkan amalan-amalan mereka itu hangus, tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan-amalan mereka dan kami jadikan amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Lalu amalan mereka itu kita besar-besarkan di dunia ini. Nauzubillah. Ini jelas-jelas pelanggaran terhadap akidah Islam yang sebenarnya. Iya, yang lebih jelas bisa dibaca dalam buletin yang kita bawa tersebut. Apakah tidak termasuk memberontak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kepada pemerintah Turki Utsmani? Permasalahan ini secara detail telah saya bahas dalam buku saya Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Bisa saya jawab secara ringkas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sesungguhnya daerah kekuasaan beliau Najd dan sekitarnya itu di dalam catatan resmi pemerintah Turki Utsmani tidak termasuk dalam wilayahnya, tidak termasuk di dalam wilayahnya. Dan hari itu tidak semua apa namanya pemerintahan Islam bergabung di dalam khilafah, tidak semuanya, termasuk mungkin Indonesia di zaman itu. Kerajaan Islam di Aceh secara resmi tidak tercatat sebagai di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Bahkan sejak zaman Tabi'in, Khilafah Islam, Kerajaan Islam sudah terpecah dua, Khilafah Abbasiyah dan Khilafah Utsmaniyah sudah terpecah dua. Iya. Jadi di masa itu ada negara-negara Islam selain daripada Khilafah Utsmaniyah. Cuman yang terbesar Khilafah Turki Utsmani. Ini yang terbesar. Dan Najd ketika itu tidak termasuk dalam wilayahnya. Maka tidak bisa dikatakan memberontak kepada pemerintah Turki Utsmani. Yang terjadi adalah kezaliman dari pemerintah Turki Utsmani kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan para pengikutnya. Pembunuhan, pembantaian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Turki Utsmani. Dan ulama menyebutkan inilah sebab terbesar jatuhnya Khilafah Utsmaniyah yang sedikit sekali ditulis oleh para ahli sejarah. Karena telah menghinakan dan menyerang ahlu tauhid wa sunnah. Iya. Jadi demikian kesimpulannya, wallahu a'lam. Saya habis mandi langsung berwudu, padahal keadaan membuka aurat. Apa ini boleh? Tidak ada larangan insyaallah taala sepanjang dia tidak menyentuh auratnya dengan sengaja. Yani menyentuh apa? Kemaluan. Baik. Bagaimanakah tanda-tanda harta yang tidak barokah? Yang maksud dengan barokah itu adalah kebaikan yang bisa kita, yang bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi kita dalam hal apa? Untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan membawa kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini tanda yang besar. Orang memiliki harta, dengan hartanya dia berbuat maksiat kepada Allah, menunjukkan apa? Hartanya tidak berkah. Tetapi dengan hartanya dia taat kepada Allah, dia bersedekah, dia berinfak, dan dia gunakan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ini tanda yang besar dari keberkahan harta. Namun yang paling besar adalah dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Ini yang paling penting. Keberkahan itu ada dalam mengikuti syariat. Kalau dia mendapatkan dari cara yang halal, dia belanjakan dari cara kepada yang halal, itulah yang hakikat harta yang berkah. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat kita untuk tidak kenal dengan bank atau rentenir yang apa ini? Menjerat kehidupan. Jadi antaranya dengan bersabar. Bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala Allah akan berikan jalan keluar. Jangan kita berhubungan dengan rentenir, dengan bank dalam artian bertransaksi ribawi. Kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya makhraja, jalan keluar, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya saja kita kurang sabar. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada itu. Iya. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang sahih adalah dengan berbuat baik terhadap kerabat-kerabat mereka. Kepada kakak dan adiknya, kepada sahabat-sahabat dekatnya, itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Demikian pula beramal saleh. Dengan sendirinya kita beramal saleh, orang tua mendapat bagian pahala. Sebab orang tua kita adalah hasil usaha orang tua kita. Mengamalkan kebaikan yang mereka ajarkan, dengan sendirinya orang tua kita mendapatkan pahala, itu termasuk bagian dari bakti kepada orang tua. Dan tentunya senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka insyaallah taala itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Mohon nasihatnya bagi orang yang bekerja di mall atau supermarket yang di sana selalu terjadi ikhtilat. Kita nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yang di situ tidak ada perbuatan maksiat, sehingga dia tidak terjerumus kepada maksiat yang lebih besar daripada ikhtilat, yaitu perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar padanya kalau dia berusaha. Manjahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang berjuang di jalan-jalan kami, berusaha untuk taat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalannya. Bagaimana dengan orang yang berjualan di pasar yang juga tidak bisa dihindari berbagai macam kemaksiatan? Harus dia berusaha untuk menghindari. bukan tidak bisa, tetapi tidak berusaha. Dia harus berusaha untuk menghindarinya. Iya. Dan tentunya dia juga berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih jauh daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan dia menyerah dengan keadaan, tetapi dia berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, yang semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.